Sabtu pagi kita membaca fikih, doa dan zikir yang berkaitan dengan zikir-zikir dan doa-doa. Jadi berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian Ahad pagi kita membaca Sirah Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah. Jadi ada beberapa macam disiplin ilmu yang ada di Masjid Imam Syafi'i ini. Walhamdulillah Allah memudahkan akan hal itu. Dan sengaja kita rubah Riyadhus Shalihin di waktu pagi, terutama pagi Jumat. Alhamdulillah yang hadir juga bisa banyak yang hadir. Dan ini penting karena yang berkaitan dengan akhlak. Dan seorang yang bermanhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh lepas dari akhlak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lais ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan dibandingkan akhlak yang baik. Ya, dibandingkan akhlak yang baik. Kalau ditanya, "Ustaz, apa itu akhlak yang baik?" Maka sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, mengatakan akhlak yang baik yang pertama, talaqatul wajh. Wajah yang tersenyum, wajah yang nyaman dipandang mata. Yang kedua, kafful adza. Yang kedua, menahan keburukan untuk orang lain dari diri kita. Ini akhlak yang baik. Yang ketiga, badlun nada, suka mengorbankan diri untuk menolong orang lain, suka menolong, ya, ringan tangan bahasa Indonesianya, bukan nyuri, ringan tangan. Ya, taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Jadi kita membaca masih kitabul adab, ya, bab adab, babul wafa bil ahdi, bab menunaikan janji. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, law, jadi yang bapak-bapak mempunyai kitab, kalau saya baca bahasa Arabnya, maka perhatikan apakah ada harokat yang kurang, apakah ada harokat yang, karena kadang-kadang percetakannya ada yang keliru atau apa. Meskipun sudah diteliti, ada peneliti dan ada tim layoutnya, tetapi kerjaan manusia selalu tidak ada yang sempurna. Lau qad jaa malun المال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, jikalau telah datang harta dari daerah Bahrain, niscaya aku akan berikan kepadamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Falam yaji umalul bahrain hatta qubidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka belumlah datang harta dari al-bahrain sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa malul bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada. Lalu ketika datang harta dari daerah Bahrain, maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk dikumandangkan di hadapan manusia. Man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aidatun aw dainun falyatina. Barang siapa yang ia memiliki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji atau hutang, maka hendaklah dia mendatangi kami, yaitu sekarang. Fa'ataituhu, lalu kata Jabir radhiyallahu anhu, aku pun mendatanginya. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li kadha wa kadha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pernah berkata kepadaku, kamu mendapatkan seperti ini, seperti ini. Fahathali hasyah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun meraupnya harta tersebut untukku. Fa'adattuha. Lalu aku pun menghitungnya. Fa'idha hiya khamsat khamsu mi'atin. Ternyata dia adalah 500. Ternyata dia adalah 500. Faqala li, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepadaku, ku di sini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, khudh mithlaiha, ambil dua kali lipat darinya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang ke-691 di dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis ini, poin yang pertama kita ambil adalah makna hadis ini. Makna hadis ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ya, Jabir itu di dalam para sahabat banyak, ada namanya Jabir bin Abdullah, ada namanya Jabir bin Samurah, itu sahabat juga. Kalau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, maka beliaunya sahabat, Abdullahnya sahabat. Ya, Jabirnya sahabat, Abdullahnya sahabat. Kemudian Jabir bin Samurah, ya, kalau tidak salah beliaunya sahabat dan Samurahnya juga sahabat. Jadi banyak nama Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Jundub, ya. Yang di sini Jabir bin Jundub, ya Pak. Iya, yang di sini Jabir bin Jundub Al-Bajali. Jabir bin Jundub Al-Bajali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, banyak di kalangan para sahabat namanya Jabir. Jabir apa artinya? Dari kata-kata jabara. Jabara itu artinya penutup, penambal. Yang biasa dikiaskan atau diambil makna dari nama Jabir adalah menutup kekeliruan, menutup kesalahan, ya. Kemudian penopang kebaikan, yang seperti itulah. Kemudian Jabir bercerita, Jabir bin Jundub bercerita, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Lau qad jaa'a malul bahrain," jikalau nanti datang benar-benar malul bahrain, harta dari daerah Bahrain. Apa maksud harta dari daerah Bahrain? Harta dari daerah Bahrain itu maksudnya adalah harta rampasan perang atau biasanya upeti. Ya, biasanya apa? Upeti. Maka niscaya aku akan berikan kepadamu wahai Jabir sekian sekian sekian. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Jundub. Falam yaji' malul bahrain hatta qubidhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah berkehendak lain. Belum datang harta dari Al-Bahrain. Al-Bahrain itu di mana? Sama sampai sekarang. Bahrain. Tetapi sekarang lebih kecil daerahnya. Padahal dulu lebih luas. Bahrain itu dulu sampai kepada daerah seluruh timur Saudi. Itu Bahrain namanya. Ya, hampir seluruh timur Saudi itu namanya apa? Bahrain. Nah, kemudian falam yaji' malul bahrain hatta qubidhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mahlul bahrain, harta dari daerah Bahrain sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Artinya belum sempat diberikan kepada siapa? Kepada Jabir. Dan itu janji. Nah, di sini letak inti pendalilan hadis ini yang berkaitan dengan bab menunaikan janji, ya. Falamma jaa'a malul bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, digantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatul muslimin, sebagai pemimpin kaum Islam. Maka ternyata di zaman Abu Bakar As-Siddiq baru ada malul bahrain. baru datang harta dari daerah Bahrain. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan seseorang untuk berseru di hadapan manusia. Dan pada waktu itu berarti ada sahabat, ada tabi'in. Barang siapa yang ia memiliki pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam janji atau hutang, maka datanglah kepada kami. Artinya siapa yang pernah dijanjii oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta dari Bahrain ini, maka datanglah kepada kami. Kemudian kata Jabir bin Jundub radhiyallahu anhu, fa'ataituhu, aku pun mendatanginya. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikanku kepadaku seperti ini, sekian, kalau datang harta dari Bahrain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Fahathali hathya. Hathya itu begini, ya, mengambil dengan kedua tangannya. Kemudian diberikan begitu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dihitung oleh Jabir bin Jundub. Ya, ternyata dihitung sekitar 500. 500 di sini adalah 500 dinar. 500 di sini 500 dinar. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khudz mithlaiha. Artinya ambil dua kali lipat dari itu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesudah kita memahami hadis ini, maka yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tetap janji itu ditunaikan meskipun sudah berlalu janji itu dalam waktu yang lama. Meskipun generasinya sudah berubah, tetap janji itu ditunaikan. Dan ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau menjaga janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tunaikan di zaman beliau. Jadi kalau seandainya ada pemimpin di zaman dia berjanji kemudian belum bisa ditunaikan, maka pemimpin setelahnya semestinya menunaikannya. Makanya pemimpin ketika jadi pemimpin jangan banyak janji. Kasihan orang setelahnya. Bisa dipahami ya? Kasihan pemimpin setelahnya. Kemudian juga yang membuat kasihan orang setelahnya adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa bijak, adil, yang tidak mementingkan diri sendiri dibandingkan rakyatnya. Ya. Yaitu dia akan sulit. Dia akan memberikan kesulitan untuk pemimpin selanjutnya. Kenapa? Pemimpin selanjutnya kalau seandainya keadilannya turun, kejujurannya turun, sikap lebih mendahulukan kepentingan rakyat turun dibanding pemimpin sebelumnya, maka ini adalah sebuah kerusakan dan kemunduran. Makanya sering sekali seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Ya, pemimpin yang paling utama setelah pemimpin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian beliau disebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Padahal beliau di kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu pertama kali gubernur Madinah kemudian diangkat menjadi khalifah. Cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini perhatikan saking adilnya di zaman Umar, maka orang-orang pemimpin setelah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya Umar, laqad ab'adtana. Saya ulangi, ya Umar, laqad at'abtana ba'daka man ba'daka. Wahai Umar, sungguh engkau telah membuat capek pemimpin-pemimpin setelahmu. Karena saking baiknya dia. saking adilnya kepada rakyatnya, saking dia lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Seperti yang saya pernah ceritakan, Umar bin Abdul Aziz bahkan meninggal dalam keadaan miskin. Berapa warisan yang dia tinggalkan? 2 dinar. 2 dinar untuk 11 orang anaknya. 2 dinar sekaliber Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz sekaliber khalifah itu sedikit sekali. 2 dinar. Ya. Makanya pemimpin setelahnya sulit, merasa sangat sulit untuk berbuat seperti Umar. Nah, ini contoh yang nyata bagaimana keutamaan. Jadi ada pelajaran pertama, ya. Pelajaran pertama yaitu janji meskipun sudah lama dan meskipun sudah berpindah generasi tetap ditunaikan. Yang kedua, jadi misalkan kayak begini, ya, bapaknya dia janji kepada anaknya. Janji kepada siapa? Kepada anaknya. Kemudian sang bapak meninggal duluan sebelum mewujudkan janjinya kepada anaknya. Ketika sang bapak meninggal, maka sang istri bisa menggantikan posisi bapaknya untuk mewujudkan janji sang suaminya tadi, yang itu adalah bapak. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Jadi jangan mudah-mudah berjanji, karena janji itu adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa semestinya pemimpin keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau menunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu hasil kerja Abu Bakar As-Siddiq selama berapa tahun beliau menjadi khalifah? 3 tahun. Ya. 2 tahun 6 bulan atau 8 bulan sekian gitu. Ya. Selama beliau menjadi khalifah, salah satu kinerja Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa dan ini termasuk kesuksesan adalah melaksanakan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, pemimpin Islam sebelumnya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yaitu, nah, ini salah satu dalil tentang kuatnya hadis ahad. Tentang kuatnya hadis ahad. Hadis ahad maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Jadi begini, kalau hadis ahad itu, ya, hadisnya cuma satu sahabat saja. Seperti misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan ke bawah kepada tabi'i. Ya, meriwayatkan lagi kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian meriwayatkan lagi kepada gurunya yang menulis buku, kemudian kepada Bukhari. Imam Bukhari. Nah, di sini kalau hadis-hadis lain biasanya ada sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan. Entah siapa, Abu Bakar misalkan meriwayatkan. Hadisnya sama. Ya, hadisnya sama. Kemudian mungkin Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, hadisnya sama. Ini tidak ada. Yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat cuma Umar bin Khattab. Cuma siapa? Umar bin Khattab. Ini yang disebut dengan hadis apa? Ahad. Sebagian orang tidak menerima hadis ahad sebagai hujjah, sebagai landasan hukum. Ya, tidak menerima hadis ahad sebagai landasan hukum. Maka kita katakan salah satu dalil yang membuktikan bahwasanya hadis ahad adalah diterima sebagai landasan hukum cerita ini. Coba perhatikan, Jabir bin Jundub sendirian datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasulullah di zaman beliau pernah menjanjikan kepadaku seperti ini, seperti ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung apa? Langsung percaya. Ini kan namanya kabar dari berapa orang? Satu orang. Maka definisi hadis ahad itu adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sebagian orang tidak menerima hadis ahad sebagai landasan hukum, dan ini keliru. Ya, makanya sebagian kelompok Islam mereka tidak menerima hadis ahad, dan ini sangat keliru. Kenapa? Karena dalam riwayat ini yang kita baca sekarang termasuk bahwasanya Jabir bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau diterima kabarnya oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau sendirian dalam hal itu. Beliau sendirian dalam hal itu. Demikian. Nah, kemudian kita masuk kepada bab ke-87. Babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Ini penting sekali. Bab selalu menjaga apa yang merupakan kebiasaannya dari kebaikan. Bab 87. Ya, bab menjaga kelakuan-kelakuan baik. Kalau dia punya kebiasaan baik, maka dijaga sampai akhir hayat. Ini termasuk adab seorang muslim. Adab dan akhlak seorang muslim selalu menjaga hal-hal yang baik yang pernah dia kerjakan. Coba perhatikan surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, ini para ikhwan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada diri mereka sendiri. Saya ingin bertanya, apa yang Bapak pahami dari ayat ini? Siapa yang bisa menjawab? Monggo. Ya. Kebaikan walau sekecil apapun dilaksanakan secara rutin. Ada lain yang menambahkan? Silakan. Saya bertanya sekarang tentang makna ayat ini ya. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada terhadap suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau orang dalam sebuah maksiat, maka Allah tidak akan merubah dirinya sampai dia merubah dirinya sendiri. Iya. Ya, silakan Mas Robi. Sampai dia merubahnya. Dua jawaban terakhir saya katakan haulal hima, di antara kebenaran, tapi masih belum yang diinginkan. Nah, keinginan dari orang tersebut ingin berubah. Keinginan dari orang tersebut ingin berubah, sama, hampir belum sempurna gitu jawabannya. Silakan Pak Bambang. Tuhan tidak merubah, Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak akan merubahnya. Ada yang kurang dari situ. Coba perhatikan ayatnya berbunyi innallaha la yaghfiru an innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Maksudnya di sini adalah nikmat yang ada pada suatu kaum tidak akan Allah rubah dengan siksa, dengan musibah. Tidak akan Allah ganti nikmat itu. Kecuali kalau seandainya si kaum ini merubahnya sendiri. Paham maksud saya? Ya. Kita dapat nikmat. Kapan Allah mencabutnya? Ketika kita maksiat. Berarti kita sendiri yang merubahnya. Dan tidak akan diganti musibah yang Allah berikan setelah kita mendapatkan nikmat kecuali ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud ayatnya. Ya. Sebagian besar memaknai ayat seperti yang disebutkan oleh Pak Haji Bambang tadi. Dan itu agak mengena, tetapi ada mukaddimah di depannya. Agak mengena, tetapi ada mukaddimah di depannya. Beliau tadi menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Itu bagian akhir, betul sekali. Nah, bagian awalnya adalah Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Ya, dengan kemaksiatan. Nah, kapan Allah rubah musibah itu dari jadi nikmat lagi? Ketika disebutkan tadi, Allah tidak akan merubah nikmatnya, merubah musibahnya menjadi nikmatnya kecuali dia berubah kembali. Paham maksudnya, Pak? Jadi jawaban-jawaban antum tadi, ya terutama Bambang tadi, itu yang di depannya harus ada tambahannya. Jadi awalnya orang ini dapat nikmat, kelapangan, kenyamanan, ya. Akhirnya karena dia maksiat, nikmatnya dia apa? Dicabut oleh Allah, diganti dengan musibah. Nah, ini musibah tidak akan diangkat oleh Allah kecuali yang tadi sambungannya. Allah tidak akan merubah, Allah tidak akan mencabut musibah tersebut kecuali ketika dia merubah dirinya sendiri, ketika dia kembali ketaatan kembali. Paham sekarang maksudnya, Pak? Jadi catat silahkan. Maksud daripada ayat ini adalah Allah tidak merubah suatu nikmat atas hambanya sampai mereka sendiri yang merubah kan, sampai mereka sendiri yang merubah ketaatan dengan kemaksiatan. Mereka sendiri yang merubah ketaatan dengan kemaksiatan. Dan musibah tersebut tidak akan diangkat oleh Allah sampai mereka kembali kepada ketaatan. Itu makna dan tafsiran dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang sebagian orang kadang-kadang kurang sempurna memaknainya. Sehingga mereka karena kurang sempurna memaknainya, akhirnya mereka salah dalam memahami ayat ini. Ya, sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat atas seorang hamba sampai mereka merubah ketaatan dengan maksiat. Dan Allah tidak akan angkat musibah tersebut, ya, karena perubahan dari nikmat menjadi musibah. Tidak akan angkat musibah tersebut kecuali dengan kembali kepada apa? Ketaatan. Paham sekarang maksudnya, Pak? Jadi misalkan ada orang diluaskan rezeki, disehatkan badan, diberikan kenyamanan pada keluarga, ada anak, ada istri, ya, istrinya kadang 2, 3, nyaman. Itu ketika dia taat. Kapan itu diangkat? Ketika dia maksiat, diberi musibah. Misalkan, ya na'udzubillah, usahanya jadi bangkrut. Na'udzubillah, anak istrinya jadi tidak orang-orang yang suka nusyuz, yaitu yang menyeleweng dari ketaatan kepada suami atau bapaknya. Ya, ini musibah. Kapan itu terjadi? Ketika dia maksiat. Nah, musibah ini tidak diangkat oleh Allah kecuali kapan? Tidak akan dirubah oleh Allah hatta yughayyiru ma bi anfusih, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Baru kembali lagi nikmat. Sebenarnya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tuju, kenapa saya mencari beberapa jawaban, ada sesuatu yang ingin saya tuju, yaitu penyebab musibah yang ada pada diri kita ternyata diri kita sendiri. Merinding ulun mengatakannya. Penyebab musibah yang ada pada diri kita adalah diri kita sendiri. Ya? Penyebab kebangkrutan yang ada pada diri kita, kita sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab anak dan istri kita, kalau dalam bahasa Banjar, wangal, diri kita sendiri. Bahkan ulama salaf sering mengatakan, kuntu a'lamu min khuluqi dabati wa mra'ati min dhunubi. Aku mengetahui, sangat mengetahui berubahnya sifat hewan tungganganku dan istriku akibat dosaku. Kan dulu tidak ada transportasi, ya. Kalau kita dulu, sekarang mungkin motor atau mobilnya mogok-mogok. Ini aku sangat tahu, ini dosaku ini. Kalau dulu hewan tunggangan misalkan keledai itu kadang-kadang capek, kadang-kadang tidak mau ditunggangi, kadang-kadang disuruh ke depan dia malah belok kanan. Itu aku tahu persis sebabnya adalah dosa. Maka kalau ada kekanakan sakit, ya, anak-anak kita sakit, langsung introspeksi diri. Pasti ada kita yang salah berbuat maksiat. Saya dipahami, ya. Saya pernah punya dosen orang Indonesia aslinya, keturunan Indonesia, tapi sudah bahasa Arabnya dan maulud dan lahir di Arab Saudi. Beliau namanya Anis bin Tahir. Asalnya dari Semarang atau Magelang lah begitu. Wajahnya face Indonesia, tapi bicaranya bicara Arab, mungkin lebih fasih dari orang Arab. Dan ahli hadis. Dan beliau sekarang salah satu pengajar tetap di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kita berharap itu dari dulu, karena memang pantas ilmunya. Dan ilmu hadis, ya. Dan mudah-mudahan kapan-kapan, karena saya ada pembicaraan dengan Al-Ustadz Firanda, mudah-mudahan bisa didatangkan dalam waktu-waktu yang akan datang ke Indonesia. Yang jelas bukan orang Banjar. Beliau pernah cerita, saya setiap hari nulis. Dan memang kelihatan dari tangan kepalan beliau itu ada bekas. Kalau nulis lama, ya, ada bekas di sini. Setiap hari nulis, ya, kepalan nulis. Beliau suatu hari tidak masuk, dan beliau orang yang paling jarang absen. Jadi subhanallah, dari dosen-dosen dan syekh-syekh yang mengajar di Madinah itu, ada beberapa akhlak yang saya pribadi, ya, sangat mencontohnya ataupun berusaha mencontohnya dan menjadikan sebagai inspirasi. Salah satunya syekh ini, ya, beliau salah satunya beliau selalu tidak pernah absen. Pada hari itu absen, bahkan seminggu absennya. Kemudian setelah seminggu beliau bercerita. Kan kita tanya, kenapa Syekh absen? Jarang-jarang engkau absen. Kata beliau, semingguan ini tangan saya tidak bisa digerakkan. Kemudian saya berpikir, apa salah saya kepada Allah? Dosa apa yang pernah saya kerjakan? Jadi seorang muslim ketika mendapatkan musibah seperti itu, ujian dari Allah Subhanahu, dia ya, kembalikan kepada dirinya. Kemudian ternyata saya pernah, mungkin itu sebabnya. Suatu ketika saya masuk ke dalam warung minimarket seperti itu, kalau di sana disebut bakalah, karena saya terburu-buru dan orang yang masuk juga terburu-buru, akhirnya tegepak bahasa Banjarnya, tersenggol sedikit. Mungkin orang itu mendoakan yang tidak baik sama saya, merasa terzalimi, akhirnya mendoakan yang tidak baik. Besok hari langsung terasa itu, ya, karena merasa mungkin terzalimi atau apa, mungkin, dan itu pun masih mungkin, ya, dalam artian beliau mencari-cari kesalahan yang beliau pernah lakukan. Orang tersebut merasa terzalimi, mungkin ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Maka hati-hati menzalimi orang, ya, walau dengan sedikit gepakan, walau dengan sedikit kata-kata, hati-hati menzalimi orang. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh, ya, yang bahwasanya seseorang mencari-cari kesalahan. Apa yang, ya, apa itu adalah sesuatu hasil perbuatan dia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sekarang pertanyaannya, ya, habis waktu, sekarang pertanyaannya, dari mana seseorang bisa mengaitkan surat Ar-Ra'd ayat 11 berkaitan dengan bab kita apa tadi? Selalu menjaga amal baik, kebiasaan baik. Nah, dari mana? Pendalilan dengan ayat ini dari mana? Bahwasanya Allah akan merubah nikmat seseorang menjadi musibah kapan? Kalau dia tidak menjaga kebaikan. Maka bisa dicatat, sisi pendalilan surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan bab adalah begitu. Sisi pendalilan surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan bab adalah Allah akan merubah nikmat seseorang menjadi musibah ketika dia tidak menjaga apa? Kebaikan atau kebiasaan baik, gitu tulisnya. Ketika dia tidak menjaga kebiasaan baik. Sisi pendalilan surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan babnya adalah selalu menjaga kebiasaan baik. Sisi adalah bahwa nikmat akan dicabut menjadi musibah kapan? Ketika kebiasaan baik tidak dijaga. Maka perhatikan, Pak, walau kecil, ya, walau kecil, kebiasaan baik selalu dijaga, walau kecil. Misalkan saya memulai membiasakan diri untuk setiap sholat di luar Imam Syafi'i, entah itu asar, isya, ya, pokoknya kalau ada wacana untuk kultum, saya kultum. Dan orang-orang terima, alhamdulillah. Orang-orang senang malah. Di tengah-tengah sibuk kerja, ya, zuhur pernah sholat di Samsat kemarin. Orang-orang di tengah-tengah sibuk kerja, mendapatkan siraman satu ayat, satu hadis, itu sangat sangat berkesan bagi kaum muslim. Ya, di saat rutinitas kerja yang begitu padat, seorang mendapatkan, nah, itu kebiasaan baik yang perlu dilanjutkan. Apabila kita berhenti dari kebiasaan baik tersebut, maka niscaya akan datang apa? Musibah. Nikmat akan menjadi musibah. Mudah-mudahan ini bab awal bab yang baik, dan mudah-mudahan kajian ini juga menjadi kebiasaan kita yang terus-menerus kita kerjakan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ya, bab siapa itu? Terima kasih kesempatan yang baik ini. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kebiasaan baik. Kalau kita dizalimi orang, lalu kita mendoakan dengan baik, apakah itu termasuk kebaikan yang baik? Sebab kita ini memang sakit hati kalau dizalimi orang, ya. Dan kita selalu berusaha mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Apakah itu sudah artinya menjadi kebiasaan kita? Ya. Apakah ini suatu hal yang baik? Hal yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya dan malah mendoakan yang baik. Apakah ini termasuk kebaikan? Oh iya, sangat baik. Dan saya baru dapat beberapa teman, ada 3 amalan yang sangat luar biasa. 3 amalan yang tidak masuk timbangan, saking besarnya pahala tersebut. 3 amalan yang tidak ada batas pahalanya, saking besarnya amalan tersebut. Yang pertama, puasa. Allah berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa. Puasa itu milikku, artinya aku sendiri yang akan mengganjarnya. Artinya pula tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali aku. Kemudian yang kedua, sabar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ya. "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran pahala tanpa hisab. Yang ketiga yang Bapak sebutkan sekarang, memaafkan dan lapang dada terhadap orang yang berlaku kesalahan kepada kita. Bahkan lebih luar, mendoakan yang baik untuk orang tersebut. Misalkan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, digepak orang, "Ploh, mudah-mudahan pian sehat." Misalkan lagi, ya, dicuri sendalnya, "Mudah-mudahan pian bisa berjalan baik." Itu kan sulit itu. Yang ada kalau apalagi dicuri sendal itu paling kesel kadang-kadang. Padahal sesuatu remeh. Karena kita punya kegiatan lain kan. Ini yang mencuri. Mudah-mudahan buntung batisnya. Ya. Mendoakan keburukan itu tidak baik. Sama. Bahasanya sok bagus, sama saja mendendam. Ya. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minta bantuan ke negeri Thaif. Ya, jangankan dibantu, bahkan dicemooh. Bapak tahu ya, cerita Thaif tahu ya. Dalam sejarah Nabi itu ada cerita menarik ya, Pak. Dan sabarnya seorang pendai. Mudah-mudahan ya, yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pendai bisa sabar seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Thaif itu minta bantuan kan? Minta bantuan kalau bahasa kita suaka politik ya. Minta bantuan ke situ. Agar diintimidasi Mekah Quraisy. Datang otomatis tidak langsung datang kepada salah satu penduduk, datang kepada pemimpin Thaif. 3 orang didatangi, semuanya menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Salah satu yang masih saya ingat, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita," dia mengatakan, "kenapa sih yang jadi nabi seperti engkau? Kan masih banyak yang lain." Tuh yang bahasanya gondok, ada lonceng gitu. Kesel sekali. Ya. Jadi kalau ada orang berkata misalkan kepada saya, "Ustaz, kenapa sih yang jadi ustaz ente? Masih banyak yang lain." Saya tadi habis subuh baru kepikiran, habis sholat baru kepikiran. Paket lengkap seorang ustadz. Satu, ya, perawakan indah dilihat. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, akhlak baik. Yang keempat, pandai bahasa Arab. Yang kelima, hafal Al-Quran. Ya, paket sempurna itu. Dan itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dicela dari sisi fisiknya. Enggak ada dalam sejarah beliau dicela dari rambut, hidung, hidung mancung ke dalam mungkin enggak ada. Ya, dari telinga, dari perawak, ya, mungkin perutnya agak ke depan, tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fisiknya sempurna. Ya, nah, ini para ikhwah sekalian. Makanya ketika mencanangkan diri untuk berdakwah, saya pribadi waktu itu agak minder dengan penyakit yang saya miliki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu menetapkan hati. Mudah-mudahan tidak menghalangi seseorang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu dengan segala macam kekurangan yang dia miliki. Nah, akhirnya apa? Kemudian karena tidak ditolak oleh pemimpin, rakyatnya pun ikut memimpin. Akhirnya dilempari batu sampai luka kan. Dengan keadaan seperti itu sudah di Mekah, jauh dari kota Mekah ke Thaif itu lumayan. Naik bus saja sekarang atau naik mobil 1 jam. Kalau jalan kaki. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, beliau disiksa, diintimidasi, beliau masih mengatakan apa? Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampuni kaumku yang melempari batu dengan aku tadi. Mereka tidak tahu. Ya, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 amalan yang tidak masuk timbangan karena saking besarnya amalan tersebut. 3 amalan yang tanpa batas pahalanya. Saking besarnya amalan tersebut. Puasa, apalagi sabar, memaafkan. Saya bisa ambil tarik kesimpulan adalah amalan yang kita mampu melampiaskan, ada kesempatan, tidak ada penghalang, tapi kita tahan karena takut kepada Allah, karena ingin berharap dari pahala dari Allah, maka itu amalan sangat luar biasa. Bisa dipahami maksud saya? Sabar dalam maksiat misalkan. Dia ada kesempatan untuk melakukan maksiat, tidak ada yang menghalangi dia. Tapi dia tahan demi Allah. Bekerja pada sebuah institusi yang haram. Dia demi Allah, dia tinggalkan pekerjaan haram tersebut. Ya, dia mampu padahal bekerja di situ, tidak ada yang menghalangi dia. Tapi karena takutnya kepada Allah, dia tinggalkan. Maka pahalanya itu tanpa batas. Lihat jenis-jenis pahalanya. Puasa. Puasa kan orang makan, minum kapan saja bisa kan? Artinya dia mungkin bisa makan atau ketika mungkin pura-pura berkumur-kumur ketika berwudu. Tidak ada yang betul. Tapi dia tahan, bahkan kadang-kadang sebagian orang ya, benar-benar meludahkan apa yang dia agar tidak masuk walau 1 tetes pun. Dia tahan untuk siapa? Itu orang yang puasa, orang sabar. Sabar dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya ketika dapat musibah mungkin, ketika suaminya meninggal, dia mampu dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, dengan perasaannya, dia lampiaskan kekesalan mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tahan demi Allah. Orang yang tadi memaafkan orang lain, apalagi sampai mendoakan, itu akhlak yang luar biasa, Pak. Ya, sampai mendoakan. Dia bisa mampu untuk mendoakan yang buruk-buruk. Ya. Mendoakan yang buruk-buruk. Dan ingat, mendoakan kaum muslim yang buruk-buruk itu termasuk dosa. Tidak boleh. Ya. Misalkan kita sakit hati kepada orang lain. Mudahan semuanya sakit kepala. Saking dia marahnya kepada kaum muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu tidak boleh, itu dosa itu. Dan tidak pantas seorang muslim yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah berdoa seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan dia sabar untuk itu. Ya, dapat kekeliman dari orang lain, malah dia maafkan, bahkan dia doakan kebaikan. Subhanallah. Ini pahala tanpa batas. Jadi kalau bapak mempunyai kebiasaan itu, terutama yang bertanya, mempunyai kebiasaan seperti itu, maka teruskan itu. Itu amalan sangat luar biasa. Jarang orang bisa maafkannya. Dan saya pernah punya judul kajian, indahnya memaafkan orang lain. Indah, Pak. Memaafkan orang lain. Banyak sekali pahalanya. Daripada, saya pernah berhadapan dengan orang, oh Ustaz, berarti kita gak boleh mendendam dong. Saya selama ini, prinsip saya Ustaz, kalau misalkan ada orang ngutang sama saya, prinsip saya, beliau beri cerita. Saya kalau ada orang ngutang sama saya, dia gak bayar, sudahlah, saya gak akan nagih. Tapi nanti di akhir, ya, dia sudah niat itu. Misalkan keturunan dia atau kehormatan dia dicaci maki oleh orang lain, dia diam aja. Tapi di akhirat saya akan berhadapan. Saya bilang, hak Anda untuk menagih di akhirat. Tapi apakah Anda tidak ingin diampuni oleh Allah? Tidak ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang disebut dengan ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi ada orang-orang seperti itu persepsi hidupnya selama dia sebelum mendengar kajian. Oh, ternyata lebih baik itu ya Ustaz. Iya dong, lebih baik memaafkan. Misalkan ada orang yang tidak mampu bayar, hutangnya 1 juta. Sedangkan si fulan ini mempunyai berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Ngapain nunggu yang di sini? Yang 1 juta gak mau bayar. Bebaskan karena Allah. Daripada sakit hati kita setiap kali bertemu dengan dia, oh dasar gak mau bayar. Apalagi diceritain sama orang. Ya, ceritain sama orang. Ada orang loh kalau hutang itu gak bayar-bayar. Dia punya puluhan juta, punya ratusan juta. Mikirin yang 1 juta. Paham maksud saya? Dan itu hak dia untuk minta. Hak dia. Karena itu hak dia, harta dia. Akan tetapi ya mbok, yao. Ya, dia kan, dia punya ratusan juta. Tidak punya butuh. Dan saya pernah berbicara kepada orang yang diluaskan rezekinya. Mereka seperti ini mengatakan. Artinya, iya Ustaz, benar sebenarnya. Itu hutang-hutang 1 juta, dipikirkan, stres. Ya, orang berhutang kepada kita 1 juta, 2 juta, 500 ribu. Stres mikirin, gak bayar-bayar mereka. Padahal kami juga punya yang lebih banyak dari itu. Kami gak butuh itu. Nah, itulah sifat manusia. Jamu' manu. Suka mengumpulkan, menimbun, tidak suka ngasih. Ya, nah ini para ikhwan kalian. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya dan bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.